بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan dari kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-32 dari kitab Janaiz. Dan di bab yang ke-32, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan An-Niyahah, yaitu meratapi orang yang sudah meninggal. Dan hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini yaitu hadis yu'adzabu mayyit dibukai ahli. Seorang yang meninggal itu diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan tangisan itu ratapan keluarganya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya hal tersebut terjadi, seorang yang meninggal diadab tatkala diratapi oleh keluarganya, idza kana lahu min sunnati, seandainya niyahah ratapan yang terjadi itu dikarenakan sunnahnya, dikarenakan permintaannya, permintaan orang yang meninggal, wasiat orang yang meninggal, atau dia tidak berwasiat tapi dia tahu bahwasanya akan terjadi ratapan ketika dia meninggal dan dia tidak mengingkarinya ketika hidupnya, maka yang seperti ini masuk dalam ancaman yu'adzabul mayyit dibukai ahli. Adapun kata Imam Bukhari fa idza lam yakun min sunnati, adapun kalau dia tidak berwasiat dan tidak mengingkarkan aniyah pada keluarganya, maka hukumnya kembali kepada umum, wala taziru waziratu wizra ukhra, umum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Setelah beliau menyebutkan hadis Usamah bin Zaid dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana di kedua hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala cucunya meninggal, begitu pula ketika putrinya meninggal, tatkala cucunya dari putri beliau Zainab radhiyallahu taala anha sedang menghadapi sakaratul maut dan bukannya masih sobi, masih bayi, Nabi sallallahu meneteskan air mata, itu menangis. Sebagaimana ketika beliau melihat jenazah putrinya dimasukkan ke dalam kuburnya, ia pun menangis, meneteskan air mata. Dan ketika sebagian sahabat menegurnya, ya Rasulullah, ma hada, wahai Rasulullah, ada apa ini? Atau apa ini? Kenapa engkau bisa menangis ketika menghadapi ujian ini? Dalam keadaan Nabi telah melarang dari hal tersebut, maka Nabi mengatakan hadi rahmatan ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadih, ini adalah rahmat yang Allah jadikan di hati hambanya, Wa inna ma yarhamullahu min ibadi rahmat. Dan Allah akan merahmati hamba-hamba yang memiliki sifat rahmat. Maknanya bahwasanya meneteskan air mata itu menangis ketika diuji dengan meninggalnya orang yang cintai, tidak termasuk ke dalam niyahah yang diharamkan. Tidak termasuk ke dalam meratapi orang yang meninggal. Beliau menyebutkan selanjutnya kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bersama Ibn Abbas, kemudian yang bersambung dengan kisah dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Qala rahimahu wa ta'ala haddathan Abdan wa Abdullah ibn Uthman. Qala haddathan Abdullah wa Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Qala akhbaruna ibn Jureyj wa Abdul Malik ibn Abi Aziz. Qala akhbarani Abdullah ibn Ubaidillah ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله تعالى عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضر ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء آخر فجلس إلى جنبي. Faqala Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma li Ahmad bin Uthman, ala tanha anil buka, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna al-mayyit la yu'addad bi buka yahlihi alaih. Dari Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaika rahimallahu ta'ala, seorang ulama dari kalangan at-tabi'in, beliau mengatakan tatkala putri Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, katakan putrinya itu Ummu Aban binti Utsman, dan meninggalnya pasti di Makkah. Di Makkah jina dinashadaha, kami datang untuk menghadiri jenazahnya. Itu Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaika datang untuk menghadiri jenazah putrinya Utsman ibn Affan, itu Ummu Aban. Dan jenazahnya pula dihadiri oleh Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian kata Ibn Abu Mulaika, dan pada saat itu aku duduk di antara keduanya, antara Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan aku duduk di samping salah satu keduanya, di samping Abdullah ibn Umar, kemudian datang yang lainnya, itu Ibn Abbas, fajalasin janbi, maka beliau duduk di sampingku. Maka aku duduk di antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Umar tidak atau Ibnu Abbas tidak duduk di samping Ibnu Umar? Karena tempat di samping Ibnu Umar sudah ada Ibnu Abi Mulaika, dan sudah kita ketahui bahwasanya tidak boleh seorang membangkitkan orang lain untuk duduk di tempat tersebut. Sekalipun tentunya di sisi maqam Ibn Umar sejajar dengan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sama-sama tokoh sahabat di pada saat itu. Adapun Ibn Abi Mulaika, beliau tabi'i, tapi bersama dengan itu Ibn Abbas duduk di tempat yang ada. Jadi Ibn Mulaika duduk antara Ibn Umar dan Ibn Abbas. Kemudian ketika sedang duduk mengenai jenazah Ibn Utsman radhiyallahu ta'ala, disebut dari yang lain terdengar suara tangisan dari dalam rumah, menangisi yang meninggal. Maka Ibnu Umar berkata kepada Amr bin Utsman, saudara laki-laki yang meninggal, karena yang meninggalnya Ibnu Utsman putrinya. Ibnu Umar berkata kepada keluarga yang sedang mengalami musibah, yaitu kepada Amr bin Utsman, alatan hanil buka, tidakkah engkau larang wanita-wanita yang di rumah dari menangisi yang meninggal? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyit la yu'adzabu kai ahli alaih. Sesungguhnya mayit itu diadab disebabkan tangisan atau ratapan keluarga terhadapnya. Kemudian lanjut hadisnya, faqala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qad kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu ba'da dhalik. Kata Ibn Abbas ketika mendengar Ibn Umar menukil hadis dari Nabi SAW, sungguhnya mayat diadab dikarenakan tangisan atau ratapan keluarganya. Ibn Abbas mengatakan, sungguh Umar radhiyallahu dahulu pernah mengatakan dari sebagian kalimat tersebut, dari kalimat tersebut, bahwa mayat itu diadab dikarenakan ratapan keluarganya. Tsumma haddatsa, kemudian Ibn Abbas menceritakan kisahnya bersama Al-Mu'min Umar radhiyallahu anhu, qala sadartu ma Umar radhiyallahu anhu min Makkah. Kata beliau, pada saat itu, pada zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, aku pulang dari Mekah itu menuju Madinah selesai melaksanakan ibadah haji. Hatta idza kana bil baida, hatta idza kunna bil baida, idza huwa bi raqbin tahta dhilli samura. Dan ketika kami berada di Baida, di padang pasir yang berada di antara Makkah dan Madinah, tiba-tiba kami melihat ada rakab, rakab itu rombongan yang mereka mengendarai unta. Rakab dikatakan jumlahnya lebih dari atau 10 atau lebih dari 10 orang. Wal asyara fama fawqa, 10 lebih. Rombongan tersebut sedang beristirahat fi dhilli samurah, di bawah pohon samurah. Pohon samurah ma'ruf. Faqam, maka Umar radhiyallahu anhu ketika melihat ada rombongan yang sedang berteduh di bawah pohon samurah, beliau berkata kepada Ibn Abbas, idhab fandur man ha'ulai rakab. Ibn Abbas, pergilah dan lihat siapa mereka, siapa rombongan tersebut yang sedang berteduh di bawah pohon samurah. Qala fanadartu faida Suhaib, maka aku melaksanakan perintah Amir Mumin Umar, aku melihatnya dan ternyata rombongan itu adalah rombongan Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala, rombongan sahabat sama pulang dari Makkah dari masa ibadah haji. Fa akhbartu, maka aku menyampaikan bahwa rombongan itu adalah rombongan Suhaib Ibnu Sinan. Fa qala udhli, Umar berkata Ibn Abbas merintahkan kedua kalinya, udhli, panggil Suhaib kepadaku, panggil dia untuk menghadap. Farajatu ila Suhaib faqultu irtahil falhaq bi al-mu'minin, maka aku datang lagi kepada Suhaib dan aku berkata, irtahil, ayo berangkat lagi, kendarai kendaraanmu, falhaq bi al-mu'minin, dan bergabunglah bersama rombongan al-mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar sedang dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, kemudian ketika dia sedang berjalan, beliau melihat ada rombongan sedang berteduh di bawah pohon. Maka Umar memerintahkan Ibn Abbas, coba lihat rombongan siapa itu. Ketika dilihat, ternyata rombongan Suhaib bin Sinan, dan tujuannya sama, dari Mekah ke Madinah. Ketika diberitahu bahwa itu rombongan Suhaib, maka Umar memerintahkan kepada Ibn Abbas agar Suhaib ikut bersama rombongan Umar radhiyallahu ta'ala dalam perjalanan tersebut. Irtahil fahak bin minin, kendarai kendaraanmu dan bergabunglah bersama Amir Minin Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian Ibn Abbas, falamma usiba Umar dakhala Suhaib yabki. Kemudian tidak lama setelah kepulangan dari haji tersebut, Umar radhiyallahu tertimpa musibah, itu ditikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi ketika beliau sedang mengimami sholat subuh ketika dengan senjata yang sudah diberi racun. Falamma usiba Umar dakhala Suhaib yabki. Ketika Suhaib tahu Umar radhiyallahu anhu tertimpa musibah ditikam oleh orang Majusi Abu Lu'lu, maka beliau datang menjumpai Umar dalam keadaan datang menangis. Beliau menangis dan mengatakan, wa akha wa sahiba. Ketika datang beliau langsung memanggil Umar, wahai saudaraku, wahai sahabatku. Suhaib kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedih dengan apa yang disaksikan karena lukanya parah, lukanya mengenai bagian perut beliau dan merusak bagian organ dalam beliau. Ketika sahabat meminumkan susu kepada Amin Umar, susunya keluar dari luka tersebut. Maka para sahabat sedang mengetahui bahwasannya sepertinya Amin ini akan wafat dikarenakan luka tersebut. Kembali kepada kita, Suhaib bin Sinan ketika masuk beliau mengatakan, wa akho wa sahibah, wahai saudaraku, wahai sahabatku. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, ya Suhaib, atabki alayya, wahai Suhaib, apakah kamu menangisiku? Itu meratapiku. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu mengatakan, innal mayt yu'adab bi ba'di bukai ahli alayh. Sungguhnya mayat itu diadab disebabkan tangisan atau ratapan keluarganya terhadapnya. Kemudian Umar menyebutkan kisah yang sama. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma falamma mata Umar radhiyallahu anhu dzakartu dzalika li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqad rahimallahu Umar wallahi ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yu'adzib al-mu'mina bibukai ahli alaih atau la yu'adzib al-mu'mina bibukai ahli alaih walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna Allah la yazidul kafir adaban bibukai ahli alaih wa qala hasbukum al-Quran wa la taziru waziratu wizra ukhra. Ibn Abbas melanjutkan kisahnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal dan beliau mendengar hadis dari Umar, innal mayyit yu'adzab bi ba'di bukai ahli alaihi, aku mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kartunya maknanya iskal. Orang meninggal kemudian ditangisi keluarganya dikarenakan perbuatan keluarga tersebut yang meninggal diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibn Abbas mendatangi Aisyah dan menyampaikan hadis tersebut kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah mengadab seorang mukmin dikarenakan bukai ahli alih tangisan keluarganya terhadapnya. Akan tetapi yang Rasulullah katakan bahwasanya Allah menambahkan adab untuk orang kafir ketika diratapi oleh keluarganya. Kata Aisyah, dan cukup bagi kalian Al-Quran wala taziratu waziratu wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan, indah tadi ketika mendengar ayat tersebut, wallahu wa adhaka wa abka. Seperti beliau setuju dengan apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra, termasuk buka ahli mayit. Beliau menyebutkan masih di surat yang sama, wa adhaka wa abka. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala wa adhaka wa abka, yang menjadikan hambanya tertawa sebelum menjadikan hambanya menangis. Tertawa dan menangis itu tidak menyebabkan seorang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menangisnya orang lain. Maka Ibnu Mulaika mengatakan qala Ibnu Mulaika wallahi ma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu syai'an. Kata demi Allah, kata Ibnu Abbas mengatakan hal tersebut Ibnu Umar tidak berkata apapun juga. Maknanya di sini bahwa terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat yang mulia ini. Dan jamaknya sebetulnya tidak terjadi perselisihan. Hanya saja tinggal bagaimana cara menempatkan dalil-dalil tersebut. Itu Ibnu Umar menukil, begitu pula sama ayah beliau Al-Mu'minin Umar bin Khattab menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyit yu'adzab bibukai ahli alaih." Mayat, orang meninggal itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ratapan keluarganya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hal tersebut. Dan Ibnu Abbas sependapat dengan Aisyah. Kayak tidak mungkin orang yang meninggal itu diadab dikarenakan amalan keluarganya. Dikarenakan ratapan keluarganya. Meratapi orang mayit itu dosa besar. Dan hadisnya sangat jelas. Akan tetapi dosa ini bukan dilakukan oleh yang meninggal tapi oleh keluarganya. Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak mungkin mayat diadab sedangkan yang berdosa adalah keluarganya. Dan cara menjamannya seperti yang disebut oleh Imam Bukhari di awal bab. Bahwasanya niyah yang terjadi, ratapan yang terjadi kalau dikarenakan sunnahnya, dikarenakan perintahnya dan juga petunjuk orang yang meninggal ini, maka dia diadab dengan hal tersebut. Karena merupakan dosa yang dia lakukan, mengajarkan perkara mungkar kepada keluarganya, kemudian dilakukan oleh keluarganya. Ini wizru, ini dosa yang dia lakukan. Kalau terjadi apa yang diajarkan dilakukan keluarganya, maka dia diadab dikarenakan tangisan atau ratapan keluarganya. Adapun seandainya yang meninggal tidak pernah mengajarkan dan mungkin dia tidak tahu kalau meninggalkan diratapi kemudian terjadi ratapan, maka yang berlaku ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Seperti yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi tekankan bahwasanya meneteskan air mata atau menangis bukan termasuk dari ratapan. Nanti akan disebut Imam Bukhari bab yang ke-33, pembahasan khusus meratapi orang yang meninggal yang diharamkan itu bentuknya kalau sampai meronta-ronta teriak sampai menabur tanah ke rambut atau merobek-robek kerja kerah baju dan yang sejenisnya, ini yang diharamkan. Ini merupakan amalan orang jahiliyah. Qala hadatsana Abdul ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abdul ibn Abi Bakar an abihi an Amra binti Abdurrahman anna akhbaratuhu anna sami'at Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna marra sallam ala yahudiyyah yabki alaiha ahluha faqala innahum la yabkun alaiha wa innaha la tu'addabu fi qabrihi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan tentang hadis diadabnya orang yang meninggal dikarenakan ratapan keluarganya. Beliau menyebutkan sebab buruknya, bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari beliau melewati orang Yahudi yang meninggal, yabki alaihi ahluha, kemudian disebut diratapi oleh keluarganya. Maka Nabi mengatakan, sebenarnya mereka sedang meratapi yang meninggal dan yang meninggal diadab, dikubur dia dikarenakan ratapan tersebut. Kalau Aisyah melihatnya bahasa ini merupakan ancaman bagi orang-orang kafir, Yahudi atau yang lainnya. Adapun kalau mukmin beliau mengingkari. Wallahi mahaddatsa Rasulullah SAW annallaha yu'adzib al-mu'min bibukai ahli alaih. Qala hadatsa Ismail bin Khalil qadahna Ali bin Musyir قال حدثنا أبو إسحاق وهو شيباني سليمان بن أبي سليمان أن أبي بردة النبي قال لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه جاء لصهيب يقول وأخا فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يؤدى ببكاء الحي. Sama dengan hadis sebelumnya. Kisah Umar ketika meninggal, datang Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala ketika Umar ditikam, dan beliau dalam keadaan mendapat luka yang sangat parah dan diperkirakan meninggal dikarenakan luka tersebut. Ketika Suhaib datang dan mengatakan, wahai saudaraku, wahai sahabatku, maka Umar langsung menegurnya dan mengatakan, wahai Suhaib, tidakkah engkau tahu bahwa Nabi SAW telah mengatakan mayat itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ratapan keluarganya. Kita akan baca bab selanjutnya berkaitan dengan materi bab mayukram yang dia hal mayit, bab makruhnya. Sudah disebutkan karohnya, karoh tahrim, haramnya meratapi orang yang meninggal. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala an da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naq'un aw laqlaqa wa naq'u at-turab ala ras wa laqlaqa as-sawt. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala an ketika Abu Sulaiman itu Khalid bin Walid bin Mughirah radhiyallahu ta'ala an sahabat yang mulia. Dan kalau kita lihat terjemah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an, kita akan terkagum-kagum bagaimana dengan keberanian beliau dan bagaimana gagahnya beliau dalam berperang. Dan sudah kita lihat pula di perang Uhud, di antara sebab sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala musibah yang menimpa kaum muslimin pada saat itu, pasukan berkuda yang dipimpin, pasukan berkuda orang musyrik, pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid masih dalam keadaan musyrik. Kaum mukminin di perang tersebut awalnya bisa mengalahkan mereka, memukul mundur orang-orang musyrik Quraisy, dan pada saat mengira perang sudah selesai, karena orang kafir Quraisy mereka lari mundur dari medan perang. Dan tapi Khalid bin Walid ketika sedang mundur, beliau menengok atau menoleh ke arah Jabal Rumah, gunung yang Nabi memerintahkan 50 orang sahabatnya untuk menjaga gunung tersebut, pasukan pemanah, jangan sampai ada musuh datang dari belakang. Khalid bin Walid melihat Jabal Rumah sudah kosong. Yang ketika perangan awalnya tidak bisa mereka menyerang daerah tersebut dengan dijaga oleh para pemanah, ia melihat tempat tersebut sudah kosong. Maka dia panggil pasukan orang-orang Quraisy lagi dan menyerang balik kaum muslimin, dan terjadi musibah. Ini menunjukkan bagaimana kecerdikan Khalid bin Walid dalam peperangan sejak masih dalam keadaan musyrik. Begitu pula ketika dalam Islam, sudah kita lalui di perang Mu'tah di beberapa pertemuan yang lalu. Di perang Mu'tah Nabi SAW mengutus pasukannya sebanyak 3.000 orang. 3.000 orang untuk menangi orang-orang Nasara. Dan Nabi menunjuk 3 orang pemimpin. Menunjuk Zaid Ibn Harithah sebagai pemimpinnya. In usiba Zaid, kalau Zaid gugur, fa Ja'far. Maka yang memimpin pasukan adalah Ja'far. Fa in usiba Ja'far, fa Abdullah bin Rawaha. Kalau Ja'far gugur, maka pemimpin Abdullah bin Rawaha. Dan terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW pada pemimpin Qaid, pasukan muslim tersebut gugur satu persatu sampai Abdullah bin Rawaha gugur di perang tersebut. Maka Khalid bin Walid, beliau mengambil inisiatif, mengambil bendera kepemimpinan di perang tersebut, dan beliau yang memimpin kaum muslimin sehingga beliau bisa menyelamatkan kaum muslimin di perang Mu'tah tersebut. Dan disebutkan di saat meninggalnya, dan kisah yang sebuah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di tafsirnya, ketika beliau sakit menjelang meninggalnya, beliau berkata bahwasanya tidak ada katanya dari anggota tubuhku melainkan terdapat luka dari senjata musuh. Dan beliau mengatakan katanya, kan tetapi katanya aku sekarang meninggal katanya seperti meninggalnya ba'ir, meninggal di atas kasur. Fala tanamu ayunu arjubana. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya jihad fisabilillah itu tidak akan menyebabkan seorang meninggal sebelum waktunya. Tidak akan bisa, sebagaimana tidak akan bisa mengakhirkan seorang dari ajalnya. Ajal sudah ditetapkan. Khalid Mu'alid radhiyallahu anhu dan yang terus-menerus dalam jihad fisabilillah. Bahkan beliau tangan kanan Abu Bakar ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab, pemimpin kaum muslimin ketika memerangi pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Bersama dengan itu beliau meninggalnya di atas firasnya, di atas firasnya. Ini kisah Khalid bin Walid. Dan saya sebutkan ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meninggal, dari kala beliau meninggal di tahun ke-21 Hijri, di zaman khilafah Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika meninggal di rumahnya, keluarganya kaum wanita pada menangis. Pada menangis. Dan sebagian ingin menegur orang-orang yang menangis tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Da'hunna yabki." Biarkan, katanya, mereka menangis. Ala Abi Sulaiman, itu Al Khalid bin Walid, menangisi keluarganya yang meninggal, itu Khalid bin Walid. Malam yakun naqun aw laqlaqah. Selama, katanya, tidak menaqun aw laqlaqah. Saya sebutkan mana naqun aw laqlaqah. Selama mereka tidak menabur-nabur tanah ke kepala mereka atau meronta-ronta atau menjerit-jerit dengan suara mereka. Menunjukkan bahwasanya menangis, ini perjelas hadis yang tadi disebutkan, meneteskan air mata, menangis, bahkan dengan terseduh-seduh ketika keluarga meninggal, itu bukan niyahan. Bukan meratapi mayit yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang niyahan meratapi itu kalau dia teriak-teriak atau menarik-narik rambut atau merobek-robek bajunya atau menaburkan tanah ke kepalanya, itu yang dilarang. Adapun kalau menangis dan terkadang keluar suara tersedu-sedu, itu bukan dari aniyah yang dilarang. Umar ketika melihat keluarga Khalid bin Walid menangis seperti itu dan tidak ditegur, kata beliau, "Da'unna yabkin." Biarkan dia menangis. Malam yakun naqun laqlaq. Selama tidak melakukan aniyah. Ratapan itu naqun laqlaq. Kita cukupkan insyaallah. Materinya terlalu panjang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.